Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ahibati fillah, ikhwatal kiram, barakallahu fikum. Melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Usul Sunnah dan Imam Ahmad rahimahullah, karya Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang terakhir yang kita sampaikan, qaulul muallif rahimahullah, ucapan Imam Ahmad rahimahullah, wa man lam ya'rif tafsir al hadith wa yabalughu aqluh faqad qufiya dhalik. Barang siapa yang tidak memahami atau belum mengetahui tentang rincian hadis yang berkaitan dengan masalah al-qadar, masalah takdir, dan akal pun juga tidak mampu mencapai, tidak mampu menggapai, faqad kufiya dhalik, maka bagi seorang ketika mengimani maka hal itu telah cukup baginya. Wa uhkima lahu, dan barakallahu fikum, seorang telah dinyatakan dengan dia meyakini berita-berita yang berkaitan dengan takdir, dia telah dikokohkan dengan prinsipnya. Qala fa'alaihi al-imanu bihi, maka wajib bagi dia ialah mengimani perihal takdir, wa taslimu lahu, dan menerima perkara yang berkaitan dengan takdir, mithlu hadis shadiq al-masduq, seperti pada hadis shadiq al-masduq, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud yang berkaitan dengan perihal kejadian yang Allah perjalankan seorang berada dalam perut ibunya. Wa mithlu makana mithluhu fil qadar, dan juga seperti itu pula dalam hadis berkaitan dengan masalah takdir, wa mithlu ahadithi ru'yah kulliha, dan juga semisal hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ru'yah, yaitu ru'yatullah, yaitu ru'yatullah. Qala wa in na'ati 'anil asma'i, meskipun hadis-hadis yang memberitakan, hadis-hadis yang menyebutkan perihal itu merupakan hadis yang jarang didengar oleh pendengaran seseorang. Wastauhasha minhal mustami'u, dan juga tidak disukai oleh orang-orang yang mendengarkan berita itu. Wa inna ma'alihil imanu biha, dan yang wajib ialah mengimani perihal tersebut. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan janganlah dia menolak dari berita itu satu huruf pun, yaitu satu hadis pun. Wa غيرها من الأحاديث المعثورات عن الثقات dan berbagai macam hadis-hadis yang diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. ثم قال المؤلف قال الإيمان برؤية الله. Bab berikutnya ialah perihal mengimani Allah bahwa Allah itu akan dilihat. Akan dilihatnya Allah. Al-iman biru'yatillah. Mengimani bahwa Allah itu akan dilihat. Qala wa mithlu ahadithi ru'yah kulliha. Di antara prinsip yang juga diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang dimana pada pendengaran kita, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir, masalah ru'yah maupun yang lainnya, yang beliau katakan na'at anil asma', na'at anil asma', yaitu kadang pendengaran baru saja mendengarkan, bermakna berita itu merupakan hadis yang jarang ia dengar, asing. Tapi keasingan sebuah berita tidak boleh seseorang kemudian menolaknya. Karena bisa saja asing itu disebabkan karena memang kita kurang dalam hal memperdulikan. Ya. Sebagai contoh, ya. Kita tinggal misalnya di tempat-tempat yang muhayya, tempat-tempat yang memang di situ dipersiapkan belajar, disampaikan durus, disampaikan sekian banyak pelajaran-pelajaran. Dengan sebab tidak ada kepedulian sehingga kadang kita sering asing, kok baru saja mendengar ya berita semacam ini, hadis semacam ini. Taib. Qala wa mithlu ahadithi ru'yah kulliha ay ru'yatullah fid daril akhirah. Yang dimaksud hadis-hadis yang menyebutkan masalah ru'ya, yaitu ru'yatullah, bahwa Allah akan dilihat di negeri akhirat. Fa'alal abdi an yu'mina bi anna Allah yura fid daril akhirah. Maka setiap individu muslim wajib untuk mengimani bahwa Allah akan dilihat pada hari akhirat. Yarahu al-mu'minun. Orang-orang mukmin akan melihatnya. Qala wa ankara al-mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah. Kemudian muallif yaitu Syekh Rabi menyinggung tentang firaq ad-dhalah. Kelompok sesat. Kelompok yang menyimpang, kelompok yang menentang faham ahlu sunnah, yaitu salah satunya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari tentang isbat ru'yatillah. Mereka mengingkari tentang ru'yatullah bahkan di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa masalah ru'yatullah di sana ada tiga kelompok. Ahlu sunnah wasatan mengimani bahwa Allah Azza wa Jal akan dilihat oleh orang-orang mukmin di hari akhirat dan meyakini bahwa Allah tidak dilihat di dunia ini siapapun dia. Sufiyah, mereka menetapkan Allah dilihat di dunia dan di akhirat. Mereka melampaui batas. Allah juga dilihat di dunia maupun di akhirat. Mu'tazilah ekstrim dalam menolak. Allah tidak akan dilihat walaupun nanti di akhirat. Bina'an ala syubahin batilatin yang mendasari mereka mengingkari Allah tidak dilihat di akhirat nanti karena sebuah syubhat. Kerancuan mereka dalam berpikir. Dan itu sebuah syubhat yang batilah. Meskipun istilah syubhat itu seringkali kepada perkara yang memang hal yang batil, hal yang jelek, hal yang buruk, hal yang menyimpang. Karena kalau kebenaran bukan dikatakan syubhat, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab. Al-Quran itu darinya ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang gamblang, yang mudah difahami. Dan itulah induk Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Tetapi ada pula dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mengandung makna lebih daripada satu. Dan tidak semua orang dimudahkan untuk memahami, tetapi jumlahnya tidak banyak. Qala waradda 'alaihim ahlus sunnati bil hujaji wal barahin min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syubhatnya mu'tazilah ini dibantah oleh ahlus sunnah. Syubhatnya Mu'tazilah dibantah oleh Ahlussunnah dengan hujjah yang kuat, hujjah yang jelas. Dengan argumen-argumen dan alasan-alasan yang kuat, yang pertama dari Al-Quran, min kitabillah. Yang kedua, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman radda alaihim. Di antara individu ulama yang barakallahu fikum membantah, karena tidak semua orang Allah berikan taufik. Terlebih kalau bantahan itu tertuangkan dalam tulisan. Ya, orang mungkin bisa semua membantah. Orang semua mungkin kadang mengatakan saya juga bisa membantah. Tetapi bantahan ulama itu bantahan yang ilmiah. Ya. Ini yang harus pandai-pandai kita mengambil pelajaran bagaimana kalau para ulama itu membantah mukhalif, orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah. Kalau sekedar pokoknya, yang penting demikian, saya enggak terpengaruh, silakan kamu begitu, terus diambil oleh orang yang mendengar, ada manfaatnya? Kan tidak. Paling-paling ya, saya ikut dia, kan begitu. Tapi kalau menjadi pegangan, menjadi argumen, itulah bantahan para ulama ketika membantah sebuah syubhat yang dimunculkan dari orang-orang ahlul bid'ah. Sebab itu barakallahu fikum, sya'nu ahli sunnah, kehidupan ahli sunnah itu bukan kehidupan yang senantiasa berdebat. Kapan memang dibutuhkan mereka mendebat. Dan tidak melawan mencari-cari orang yang siapa yang mau berdebat, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua barakallahu fikum, di suatu kehidupan kadang muncul, di suatu generasi, di suatu zaman kadang bermunculan syubhat. Ya, di antara bermunculan syubhat di masa-masa Ibnu Qayyim, di masa gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masalah orang-orang yang mereka itu menentang berkaitan dengan itsbat sifatillahi azza wajal, itsbat asma'illahi azza wa jalla, sehingga bermunculan di sana Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Asy'ariyah dan yang lainnya. Qala wa mimman radda alaihim al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara yang membantah ulama yang membantah tentang syubhatnya Mu'tazilah adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Diisyaratkan dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Qala ihtajja Ibnu Qayyim bi sab'i ayatin min al-Qur'an. Ibnu Qayyim membantah syubhatnya Mu'tazilah itu dengan 7 ayat. 7 ayat dari Al-Qur'anul Karim. 7 ayat dari Al-Qur'anul Karim. Qala rahimahu aqala hafidhahullah qad yastab'idul insanu al-istidlala biha. Yang mana ayat yang digunakan, ayat yang dipakai, ayat yang dijadikan Ibnu Qayyim sebagai argumen untuk membantah orang-orang yang mengingkari bahwa Allah itu akan dilihat pada hari akhirat, sebagian orang mungkin akan mengatakan tidak mungkin ada padanya dalil. Yaitu yastabi'id, enggak mungkin. Ayat ini sesuatu yang sepertinya tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Begitu. Jadi kata Syekh Rabi, mungkin orang mengatakan kok bisa ayat itu dijadikan sebagai argumen. Saya pernah ingat suatu ketika Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Mukbil, duduk, beliau biasa setelah pelajaran asar Sahih Bukhari, ketika ada tamu-tamu yang menghendaki keperluan, ya mungkin rekomendasi atau sesuatu apapun, beliau ajak ke lembah yang disebut dengan istilah wadi. Dan itu sempat membuat kita kaget, mana kantornya, kan begitu ya. Waktu seorang mungkin minta rekomendasi, beliau duduk di bawah pohon. Oh, seperti ini, kan begitu ya. Jadi kadang kita tercengang dengan kondisi seperti itu. Artinya keadaan yang mengalir dan dimudahkan urusan. Artinya tidak mempersulit keadaan. Artinya itu semua dapat kita ambil pelajaran bahwa suatu kondisi keadaan itu hendaknya jangan membuat kita barakallahu fikum tersulitkan untuk melakukan misalnya dakwah, melakukan suatu kegiatan seperti belajar mengajar disebabkan dengan alasan-alasan yang mengatakan tidak ada fasilitas, ya. Tidak ada fasilitas. Artinya barakallahu fikum, seorang hendaknya mempermudah dalam berbagai macam hal berkaitan dengan sesuatu yang di situ hanya sebagai fasilitas, ya. Ya, mohon maaf ya, kadang sebagian orang misalnya dengan kendaraan, saya kalau bukan kendaraan itu enggak mau, kan begitu ya. Saya kalau bukan ini tidak mau. Fa barakallahu fikum, berarti seorang mempersulit diri, ya, dengan adanya fasilitas. Salah satu yang beliau tanyakan tentang madalil. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal yatakallam anijarh wa ta'dil. Sebutkan tentang sebuah ayat yang berkaitan Allah membicarakan masalah jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu kan bahasa, yaitu mengkritisi orang itu bagaimana kalau ada keburukannya dan itu yang mendominasi, maka kebaikan yang ada tidak dianggap, ya. Tetapi jarh wa ta'dil barakallahu fikum asalnya berlaku kepada para muhaddithin, orang-orang pembawa hadis, siapa yang pantas untuk diambil periwayatannya dan siapa yang tidak. Nah, ini pun diterapkan di zaman kita, siapa orang-orang yang pantas kita belajar kepadanya dan siapa yang tidak, kan begitu. Maka diamlah, ya. Diamlah yang hadir waktu itu. Maka Syekh mengatakan, qala Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Di situ ada dalil, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Mengandung kepada apa? Apa? Pujian atau celaan? Celaan, na'am. Celaan. Taib. Jadi kalau mengatakan, siapa bilang bahwa orang itu barakallahu fikum ahlus sunnah dikatakan tidak punya dasar dalam mengibarkan bendera jarh wa ta'dil, Allah Azza wa Jalla telah memulai. Allah Azza wa Jalla telah memulai, di antaranya ialah individu, person. Bahkan barakallahu fikum termasuk kerabat Nabi di sini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Syahid barakallahu fikum, kadang seorang yastabi'id, menganggap bahwa kok bisa ya, kan begitu ya. Kok ada hubungan. Nah di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 7 ayat. 7 ayat yang di situ orang mungkin menganggapnya kok bisa ayat itu dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Walakin idza ta'ammalaha, dan barang siapa yang mencermati, yajid annahu ala sawabin fil istidlali biha rahimahullah. Namun barang siapa yang mencermati bagaimana Ibnu Qayyim dalam memaparkan 7 ayat ini, entabihu ya. Kalau Ibnu Qayyim ketika memaparkan 7 ayat ini, maka seorang akan mengatakan betullah apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Betullah apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Dan banyak pula barakallahu fikum kita belajar, seringkali ketika datang sebuah syubhat kita seperti orang oleng ya. Mohon maaf kalau gayanya dalam bertinju seperti seorang yang siap tinju dipukul gitu langsung sempoyongan. Loh, iya ya, apa ya? Kan begitu ya. Karena memang kita dalam belajar seringkali tidak punya istilah ta'sil, yaitu thariqah, sebuah jalan yang ditempuh oleh seorang di dalam menempuh pelajaran itu tidak punya pendasaran. Tidak punya apa? Pendasaran. Lebih barakallahu fikum agresif kalau ikut di channel-channel yang sifatnya di situ grup-grup ya. Mungkin pada sebagian orang ikut di dalam grup itu mungkin sekian grup gitu ya. Yang isinya mungkin memosting faedah-faedah. Kita tidak mengatakan itu haram. Tetapi kalau thariqah dia dalam belajar hanya mengandalkan postingan-postingan, orang akan bingung. Hari ini diposting misalnya faedah dalam masalah jual beli, besok diposting apa? Baru pagi diposting, siang sudah lupa. Ya. Yang pekan kemarin diposting sudah ketutup. Hampir-hampir tidak ada yang nyantol. Ya. Tetapi kalau seorang punya ta'sil, punya dalam belajar itu bertahap, dan punya cara bagaimana seorang mengawali dalam belajarnya itu tahapan-tahapan, mesti di sana ada sebuah kekuatan. Ya. Mesti di sana ada sebuah kekuatan. Sebagai contoh bahasa Arab. Ya. Sebagai contoh bahasa Arab. Banyak orang yang dalam kondisi memulai dalam belajar bahasa Arab itu terancukan dengan istilah. Sebagai contoh. Kalau bahasa Indonesia kita, kalimat. Kalimat itu kan rangkaian kata-kata. Iya. Nah ini sudah terpatri. Karena kita mungkin dari mulai kecil. Dari SD, SMP, SMA. Namanya kalimat kumpulan daripada kata-kata. Sementara tatkala kita belajar bahasa Arab yang namanya kalimat apa? Ya kata kan begitu. Nah, sehingga kadang-kadang kita rancu. Kok enggak mudeng-mudeng ya? Sudah lulus, sudah selesai jurumiyah 40 kali tapi juga enggak bisa-bisa kan begitu ya. Misal kan begitu ya. Misal. Apalagi hanya 1 kali baru mulai sudah mengatakan kok mumet ya. Belajar enggak mumet ya. Ya namanya orang mau belajar bagaimana enggak mau mumet. Tetap ada nilai pusingnya, nilai mumetnya kan begitu ya. Baik. Berbagai macam istilah-istilah yang ada itu kadang-kadang asing, kadang-kadang berat. Padahal kalau kemudian kita memulai, membiasakan dengan istilah-istilah yang ada. Dan masing-masing cabang ilmu itu ada istilahnya. Masing-masing cabang ilmu itu ada istilahnya. Fabarakallahu fikum. Dengan istilah begitu, pengistilahan-pengistilahan yang ada pada masing-masing, maka ketika seorang sudah mulai menjiwai, akan mulai ada tahapan. Pendasaran di dalam belajar. Mana yang lebih didahulukan. Per masing-masing cabang juga ada urutannya. Ya tidak mungkin orang mau belajar tiba-tiba pengin seperti Ibnu Aqil, seperti Ibnu Hisham, seperti Sibawai. Kan tidak juga. Ya. Tapi dari tahapan. Dari tahapan. Tahapan mulai belajar, membaca, mengeja, menulis. Kan begitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara seringkali disampaikan topik-topik seperti itu. Masalah akidah. Masalah akidah ya. Berkaitan dengan masalah sebagai contoh tentang isbat uluwillah. Allah itu di atas. Barakallahu fikum. Bukan di mana-mana. Sementara syubhat Allah di mana-mana kan terus setiap zaman muncul. Bagaimana menjawabnya? Pokoknya kami diajari seperti itu bahwa Allah itu di atas. Dalilnya apa? Ya gak tahu, pokoknya begitu yang saya yakini. Betul fitrah mengatakan demikian. Tapi para ulama menyebutkan adillah-adillah yang ada. Adillah-adillah yang ada. Al-Muhim barakallahu fikum, kalau kita kembalikan, batasan kita hanya mengandalkan ilmu-ilmu yang di situ diposting dalam grup-grup itu akan cepat menguap. Ya. Cepat menguap. Berbeda kalau kemudian kita menekuni dengan kitab-kitab dari mulai dasar. Ya. Dari mulai dasar. Yang dengan itu, barakallahu fikum, sedikit banyak insyaallah akan ada banyak faedahnya. Tsumma qala minha qaulullah tabaraka wa ta'ala. Di antara 7 ayat tadi yang beliau sebutkan ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala annakum mulaquh. Ayat yang tertera dalam Al-Baqarah pada ayat yang ke-223 bahwa kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna mulaquh bahwa kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menemui Allah Azza wa Jalla. Qala wal liqa'u la budda fihi min ar-ru'yati wal mu'ayanah. Yang namanya liqa, ketemu, kalian semua akan menemui Allah. Kalian semua akan bertemu dengannya. Al-liqa, namanya pertemuan, itu mengharuskan padanya ar-ru'yah, yaitu melihat. Melihat wal-mu'ayanah, dan menyaksikan. Melihat dan menyaksikan. Hadza ma taqtadihi lughatul Arab, dan inilah yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Bahwa bahasa Arab menunjukkan kata liqa, kata berjumpa, itu mesti mengharuskan adanya melihat dan menyaksikan. Ketemu, iya. Di mana? Kan begitu ya. Orang mengatakan ketemu, berarti dia melihat atau menyaksikan. Nah kata-kata ini, orang mungkin barakallahu fikum, kalau, tadi maka dikatakan oleh Syekh, yastabi'atul insan istidlal biha. Orang mungkin menganggap tidak mungkin ayat itu dipakai sebagai isbat. Dari mana? Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilan pada qaulu ta'ala annakum mulaquh, sesungguhnya kalian semua akan menemui Allah, maknanya bahwa liqa sesuai dengan makna Arab, makna bahasa Arab itu menunjukkan kepada ar-ru'ya wal mu'ayanah. Ar-ru'ya yaitu melihat dan menyaksikan. Difahami insyaallah ya. Tsumma qala rahimahullah, tsumma qala hafizahullah ta'ala wahtajja aidan rahimahullah. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah berhujjah Innal ayatil lati yata'allaqu biha alladhina yunkiruna ru'yatallah mithla qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau juga berhujah, berargumen dengan ayat-ayat yang berkaitan, yang berhubungan dengan masalah ini. Dan ayat itu diingkari. Ayat itu termasuk ayat yang diingkari berkaitan dengan akan dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ayat yang dipakai oleh pihak-pihak yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan dilihat, dipakai oleh Ibnu Qayyim, itu justru menunjukkan bahwa isbat apa? Ru'yatillah. Kan begitu ya. Nah, orang mungkin boleh mengatakan dalam ayat ini mengandung dalil bahwa Allah tidak dilihat. Justru oleh Ibnu Qayyim, justru pada ayat ini menunjukkan Allah akan dilihat. Berarti kan di situ seorang mengatakan, kok bisa? Mungkinkah dalam ayat itu mengandung? Fa barakallahu fikum. Sehingga begitulah sesungguhnya kemampuan, kapasitas, dan itu taufik minallah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sebab itu, kalau kita berbicara ya, berbicara masalah perihal tentang Allah berikan taufik, baik dalam beramal, taufik dalam hal memahami, taufik dalam hal meyakini, di sini nilainya mahal. Nilainya mahal. Taib. Kadang kita melihat orang belajar, orang mengaji, orang sungguh-sungguh duduk di majelisnya, misalnya majelis ilmu, dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, dihadapkan dengan berbagai macam masalah, dihadapkan dengan berbagai macam kendala, faham tentang masalah takdir, faham masalah ini dan itu, usulul salasa mungkin sudah 10 kali diselesaikan bahwa Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, alladzi khalaqana, yang menciptakan kita, warazaqana, yang juga mengatur si kita. Tapi giliran dalam kondisi kehidupan, bingung. Bingung seorang ketika harus mengais rezeki. Kebingungan dalam bab-bab, betulkah Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki seorang? Betulkah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya? Terjadi seperti itu. Nah, kadang kita mungkin melihat jika dibanding-bandingkan orang awam kadang lebih apa bahasanya ya, lebih menerima ya. Pada sebagian orang awam kadang lebih menerima dalam bab itu. Tetapi yang harus kita garis bawahi, belum tentu yang namanya keawaman bermakna orang itu tidak pernah belajar Islam sama sekali, kemudian dalam satu sisi kita dapatkan lebih siap dalam menerapkan apa yang Allah perjalankan pada hambanya, belum tentu mereka lebih baik. Belum tentu. Nah, karena seorang yang belajar tentunya di situ banyak hal-hal yang telah ia mengambil manfaatnya. Contohnya berkaitan dengan kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid, kesahihan masalah akidah. Yang ini menjadi modal utama. Bermakna bahwa seorang walaupun bergelimang dengan perbuatan dosa, bukan mau merekomendasi, kemudian seorang yang jatuh pada sekian banyak kesalahan, selama barakallahu fikum ada tauhid kemurnian yang ada pada dia, insyaallah walaupun jika Allah kehendaki dia harus mengalami tersiksa di neraka, tapi di akhir kehidupannya akan dimasukkan ke dalam apa? Jannah, selama tidak menyekutukan Allah. Nah, kadang kita terbalik. Orang-orang awam mungkin, masya Allah sholatnya, atau mungkin dalam menghadapi kehidupan, tapi bisa saja di situ ada kesyirikan yang tanpa sadar mereka jalani. Sebab itu, barakallahu fikum, jangan merasa kecil hati. Jangan kemudian merasa justru menjauh. Saya semakin ngaji kok semakin bingung. Saya semakin ngaji kok semakin sulit. Saya semakin mengaji kok semakin terpuruk kehidupannya. Maka barakallahu fikum, inilah yang menjadikan sebab-sebab di mana seorang lari dari bimbingan Islam. Iyadan billah, dia lebih memilih untuk bebas. Bebas dalam pergaulan, sholat tanpa ada aturan, akidah pun demikian, ucapan-ucapan yang diucapkan juga barakallahu fikum, seorang tidak mengukur. Bisa saja ucapan yang dia ucapkan menyeret dia ke neraka, tanpa dia sadari. Sebab itu barakallahu fikum, pentingnya dalam perkara akidah, pentingnya dalam perkara keimanan, dan para ulama mengulang-ulang karena itu modal utama. Mengulang-ulang karena itu modal utama, modal yang besar yang harus dimiliki oleh seorang individu muslim walaupun terjadi kekurangan di banyak hal. Walaupun terjadi kekurangan di banyak hal, siapa yang mengatakan manusia itu sempurna? Siapa yang mengatakan manusia itu tidak jatuh pada kesalahan? Dan siapa yang orang kemudian mesti bahwa seorang misalnya sebagai penyampai kebenaran itu harus yang sempurna dari banyak sisi? Kalau bukan karena satrullah, yaitu penjagaan Allah, Allah tutupi uyub kita, keaiban kita, kekurangan kita, maka subhanallah, jika hal itu kemudian Allah singkap, Allah menguaknya, Allah buka, dan Allah beberkan di hayat ramai, maka sungguh itu mungkin banyak orang-orang yang tidak pantas untuk menjadi khatib misalnya, menjadi mudaris misalnya, atau dengan bahasa menjadi seorang ustadz misalnya, dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini, yang harus tetap untuk seorang menguatkan dan meneguhkan adalah perihal untuk ihtimam, perhatian yang besar dalam masalah mempelajari berkaitan dengan masalah keimanan, masalah akidah, dan hal-hal yang seputar pada bab itu. Masuk isya? Belum. Baik. Tsumma qala wahtaja aidan rahimahullah qala innal ayati allati yata'allaqu biha alladziina yunkiruna ru'yatallah mithla qaulillahi ta'ala wa ta'ala la tudrikuhul absaru. Yaitu ayat Allah azza wajal di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. La tudrikuhul absaru. Allah azza wajal meniadakan bahwa dia itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan siapapun. Makna idrak, yaitu tidak bisa dicapai, digapai, dijangkau oleh penglihatan siapapun. Wa huwa yudrikul absara. Sementara Allah azza wajal menggapai semua penglihatan-penglihatan. Wa huwal latif al-khabir. Dan dia zat yang maha lembut. Dan dia pula zat yang maha mengetahui. Qala naqala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah annallaha la yutamaddahu bimujarradin nafi. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menukil bahwa Allah itu tidak semata-mata dipuji hanya karena meniadakan bentuk nafi. Allah meniadakan itu tidak dipuji sementara dengan itu, sebatas dengan meniadakan saja. Contoh di sini apa? La tudrikuhul absar. Allah azza wajal tidak dijangkau oleh penglihatan siapapun. Berarti kan nafi. Allah meniadakan bahwa penglihatan siapapun tidak akan menjangkau Allah. Qala la yutamadda bimujarradin nafi. Allah tidak dipuji semata-mata dengan hanya meniadakan. Wa innama yutamaddahu bin nafi al-mutadhammani lil-ithbati. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan dipuji dengan penafian. Allah azza wa jal dipuji dengan sesuatu yang di situ mengandung kepada nafi, jika nafi itu mengandung kepada ithbat. Nafi tetapi sekaligus mengandung kepada ithbat. Contoh, Allah azza wa jal di dalam Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Menunjukkan bukan hanya meniadakan, tapi ada ithbat. Ya, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk yang kalau ada di muka bumi ini dilahirkan. Paham? Ya. Manusia itu dengan sebab yang Allah perjalankan bahwa mesti ada ayah, ada ibu. Kecuali Adam, kecuali Hawa, kecuali Isa. Ya. Fabarakallahu fikum. Allah jadikan sebab, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat bahwa namanya manusia yang lahir di muka bumi itu mesti didahului oleh adanya siapa? Ayah dan ibu. Taib. Tetapi ketika Allah Azza wa Jal meniadakan lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, dia itu tidak beranak dan diperanakan, menunjukkan isbat. Adanya isbat bahwasanya penetapan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena itu Rasul SAW ketika ditanya, kalau Allah menciptakan ini dan itu, langit, bumi, arsy dan seterusnya, lalu di manakah Allah sebelumnya? Kalau Allah menciptakan semua yang ada, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Nah, orang mungkin pikirannya berputar. Allah ditanya oleh seorang, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi SAW mengingatkan seseorang manakala muncul pemikiran seperti untuk ta'awud billah. Untuk apa? Ta'awud billah. Huwal awwalu wal akhir al-zahir wal batin. Al-awwal laisa qablahu syai. Tidak ada yang mendahului Allah apapun. Ya. Tidak ada yang mendahului Allah apapun. Sehingga di sini bahwa peniadaan semata itu tidaklah menunjukkan Allah dipuji. Tetapi peniadaan yang mengandung kepada apa? Al-isbat. Wa daraba amthilatan kathiratan lihada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekian banyak perumpamaan dan contoh yang ada pada Al-Quran. Wa huna qawluh. Salah satunya contohnya di sini. Yaitu pada firman Allah, la tudrikuhul absaru. Seluruh penglihatan tidak mampu menjangkaunya. Semua penglihatan tidak mampu menjangkaunya. Fihi isbatu ru'yah. Coba perhatikan di sini. Ya. Mudah-mudahan tidak harus mengeringkan atau mengerutkan kening kita. La tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. Dia Allah tidak dijangkau. Tidak dijangkau oleh penglihatan. Kata Syekh, fihi isbatu ru'yah. Justru Allah ketika meniadakan, dia Allah tidak dijangkau oleh penglihatan, menunjukkan Allah itu dilihat. Justru Allah apa? Dilihat. Dari mana? Li'annahu manafar ru'yah. Karena pada ayat ini Allah tidak meniadakan la yurallah. Allah tidak dilihat. Ya. Atau dengan kata lain, la tara Allahal absaru. Allah tidak dilihat oleh penglihatan. Tapi yang Allah tiadakan ialah dijangkau. Ya. Penglihatan tidak bisa menjangkau. Tidak bisa menggapai, menjangkau tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini mengandung kepada isbat ru'ya. Karena Allah tidak meniadakan masalah nafal ru'ya. Wa innama nafal ihatah. Tetapi yang Allah tiadakan ialah keseluruhan. Kemampuan menjangkau secara sempurna. Wallah la yuhitu bihi syai'un. Allah tidak bisa dijangkau oleh apapun. Sesuatu tidak bisa menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta tara syamsa. Kemudian Syekh memberikan permisalan. Kamu melihat adanya matahari. Wa anta tara samaa. Kamu melihat langit. Wa tara kathiran minal mawjudat. Dan kamu melihat sekian banyak hal-hal yang ada di alam semesta ini. Melihat rembulan, melihat bintang, melihat matahari, melihat pohon, melihat gunung. Sekarang mungkin yang paling dekat dengan kita misalnya. Lihat lampu, lihat kipas angin, melihat jam. Contoh ya, jam dinding ini. Ada dua ya, ada perbedaan di sini. Nah, silakan dilihat. Ada perbedaannya? Hah? Cepat, ada perbedaannya? Duluan yang mana ini geraknya? Sana ya? Ya? Itu sudah angka 12, ini baru keempat. Ya, itu baru mungkin tampilan orang. Baterainya merek apa ini, Mas? Hah? Siapa yang masang jam dinding ini? Yang baru ganti jam dindingnya siapa? Mungkin yang ganti aja lupa ya. Paham? Jadi baru seperti ini aja kita tidak mampu untuk menjangkau keseluruhannya. Paham ya? Paham. Ini baru sesuatu yang kita lihat. Sesuatu yang kita lihat. Contoh misalnya ini. Bangunan ini. Tembok ini. Dulu campurannya berapa kan begitu ya. Di dalamnya ini ada besi-besinya tidak. Batanya berapa. Ya. Dan seterusnya. Itu makna la tudrikuhul apa? absaru, tidak mampu penglihatan itu menjangkau Allah. Maka Syekh mengatakan, kamu melihat matahari, kamu melihat langit, kamu melihat sekian banyak hal-hal yang ada. Wala tastati'ul ihatata biha. Kamu tidak mampu menjangkau secara detail. Menjangkaunya. Faham ya makna menjangkau ya? Faham? Kipas angin. Barakallahu fikum. Mereknya apa? Kan begitu ya. Al-muhim barakallahu fikum. Sesuatu yang kita lihat tidak bisa kita hanya menjangkau paling-paling. Oh ini lampu, itu jam dinding, ini kipas angin. Detailnya seperti apa? Itu yang Allah tiadakan. Tidak bermakna kita tidak melihat kipas angin. Tapi yang ditiadakan bagaimana kita menguasai untuk melihat detailnya. Faham? Maka dikatakan, la tudrikuhul absar. Allah Azza wa Jalla tidak mampu dijangkau oleh semua penglihatan. Nah, oleh orang-orang Mu'tazilah dijadikan berarti Allah tidak bisa dilihat. Bukan. Allah tidak meniadakan tidak dilihat. Tetapi yang Allah tiadakan yaitu tidak dijangkau oleh penglihatan. Difahami sampai sini? Faham? Baik. Tidak mampu dijangkau. Adapun dilihat, dilihat. Allah akan dilihat. Tetapi masalah menjangkau, penglihatan menjangkau secara detailnya, itu yang ditiadakan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala tastati'u al-ihatata biha wa in kunta taraha fil jumlah. Walaupun masalah langit, langit yang dikatakan 7 lapis, seberapa pintunya, bagaimana, kan begitu ya. Pernah lihat langit ada pintunya? Tidak ya. Yang di atas itu apa itu? Langit apa itu? Awan ya. Langit kan masih jauh ya. Langit yang disebutkan 7 lapis yang Allah sebutkan itu bukan yang kita lihat sekarang. Na'am. Taib. Al-muhim barakallahu fikum. Kamu melihatnya tapi di situ kamu tidak bisa melihat rinciannya. Bermakna secara global melihat. Secara global melihat. Kita masuk kepada ayat yang keberapa berada di sini? Ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama apa tadi? Annakum mulaquh. Bahwa kalian semua akan menemui Allah. Makna menemui berarti mengandung makna apa? Melihat dan menyaksikan. Kedua, yang ditiadakan, yang dengannya orang-orang Mu'tazilah justru menafikan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dijangkau. Makna ihatah, yaitu menguasai keseluruhan, bahwa dia itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan, dan dia Allah menjangkau seluruh penglihatan. Wa huwa latifu al-khabir. Tapi ini tidak ada santri ini. Ada santri kelas MTS atau mana? Santri-santrinya pada kemana ini? Sama mas, namanya mas. Ada yang siap ditanya? Siapa yang pakai kacamata ini? Sama mas. Kelas berapa mas? Kelas 6? Di sini? Mengikuti pelajaran? Mengikuti? Boleh berdiri? Boleh berdiri? Tolong berdiri. Kuat kan? Kenapa berdiri? Baik. Pelajaran yang lalu berkaitan dengan maratib al-qadar. Urutan takdir. Masih ingat? Lupa? Hah? Sudah lupa? Belum ada setahun ya? Siapa sebelahnya? Siapa namanya mas? Siapa namanya? Abdullah. Hussein. Fadol. Hussein kelas berapa Hussein? Kelas 1. Fadol. Iya. Masih ingat? agak lupa. Nyerempet-nyerempet gitu atau gimana? Nah, apa? Ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kitabah. Semua sudah ditetapkan, tercatat. Yang ketiga, masyiah, kehendak. Semua atas kehendak Allah. Al-khalq, segala sesuatu sudah diciptakan. Fadol, ini ada apa? Riyah ini. Fadol. Abdullah, enggak ya? Enggak bisa jawab. Ini masih satu, ada yang mau? Enggak usah grogi. Siapa yang mau? Tapi yang jawab dulu. Yang di belakang, santri ada enggak yang mau? Enggak ada. Kalau enggak mau untuk bulan depan ini. Ada yang mau? Fadhal. Siap? Siapa namanya? Novel. Baik. Yang pertama kali pencetus ini yang memprakarsai atau yang punya pemikiran masalah pengingkar takdir, ingat? Iya, Qadariyah, tokohnya. Ingat? Masih di zaman-zamannya sahabat. Dilaporkan kepada Abdullah bin Umar tentang di tempat kami muncul seorang yang namanya, nanti kalau saya jawab untuk saya sendiri nanti. Masih ingat? Lupa. Ada yang mau jawab ini? Tidak apa, abah nanti dikasihkan anaknya. Tapi kalau bisa anaknya ya. Ada santri? Fadhal, siapa? Berarti ditunda ya? Hah? Iya, ditunda ya. Tapi bukan PR, nanti kalau PR nyari. Fadhal, duduk. Berarti untuk bulan depan insyaallah ya. Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Baik. Thumma qala al-mu'allif, berkata Syekh Rabi, wa kadzalika al-ayatul ukhra. Kita sudah mendapatkan dua ayat yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah, membantah orang-orang yang mengingkari masalah apa? Ru'yatullah. Allah akan dilihat nanti di alam akhirat. Pertama dalam Al-Baqarah tadi, annakum mulakuh. Yang kedua, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Yang ketiga, kadzalika ayatul ukhra qaulullah li Musa. Ayat yang ketiga ialah firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, lan tarani, kamu tidak sanggup melihatku. Ini juga yang dipakai oleh Mu'tazilah sebagai ayat syubhat. Ayat yang dijadikan kerancuan berpikir. Karena Allah meniadakan apa? Lan tarani. Kamu tidak sanggup melihatku. Berarti Allah tidak dilihat. Iya. Iya kan? Secara akal kan begitu. Karena termasuk Mu'tazila, mereka-mereka yang di situ sangat kental di dalam mencermati sesuatu itu harus apa? Sesuai dengan rasio. Ya. Harus sesuai dengan rasionya. Maka mereka lebih akrab dengan orang-orang yang mendewakan akal. Mendewakan akal ini faham Mu'tazila. Faham Mu'tazila. Di antara hal yang mereka ingkari masalah isbat ru'yatillah. Di antara yang mereka ingkari, masalah Ahlus Sunnah menetapkan Allah akan dilihat. Ayat yang pertama tadi sudah dijawab ya. Syubhat mereka, la tudrikul absar. Allah tidak dijangkau. Allah Subhanahu wa taala tidak dijangkau, tidak dicapai oleh penglihatan. Mereka mengatakan berarti Allah tidak dilihat. Jawabannya apa? Yang Allah tiadakan adalah apa? Nafyu apa? Al-ihathah. Yang Allah tiadakan yaitu ketidakmampuan menjangkau, mencapai. Tetapi Allah tidak meniadakan masalah dilihat. Paham? Yang ketiga ialah qaulu ta'ala lan tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Talaba Musa min Rabbih an yarahu. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Musa memohon kepada Rabb-nya untuk melihatnya. Law kana hadzal amru muharraman au mustahilan. Ini sisi alur ya. Syekh ingin memberikan bagaimana alur cara berpikir. Pertama, secara akal kalau perkara melihat Allah yaitu Allah itu tidak dilihat, berarti kan muharram, paham? Pasti Allah akan melarang Nabi Musa alaihissalam. Berarti hukumnya muharram. Law kana hadzal amru muharraman aw mustahilan. Yang kedua, jadi kalau menanyakan perihal apakah Allah itu dilihat, itu haram, berarti Allah haram dilihat. Atau yang kedua, mustahilan, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Qala ma sa'ala Musa hadza, mesti Musa tidak akan bertanya seperti itu. Kenapa? Karena Musa nabi, ya. Musa alaihi salam seorang nabi, tidak mungkin mengajarkan kepada kaumnya sesuatu yang muharram, sesuatu yang mustahil. Faham? Faham tidak ini? Jadi kalau perihal, kalau perkara, masalah Allah Azza wa Jal dilihat, itu dikatakan diharamkan, dan yang kedua mustahil, tidak mungkin, maka Musa tidak akan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Qala lan tarani. Tetapi Allah menjawab, lan tarani, kamu tidak akan mampu melihatku. Bukan kamu tidak akan melihatku, tidak punya kemampuan. Di dunia ini, kamu tidak mampu melihatku. Maqala la tarani. Bedakan lan dengan la. Allah tidak mengatakan la tarani, kamu tidak melihatku, kamu tidak akan melihatku. Tapi di sini apa? Lan tarani, kamu tidak punya kemampuan untuk melihatku. Qala ma qala la tarani. Lan tarani ya'ni al-an. Yang dimaksud lan tarani, kamu tidak akan mampu melihatku, yaitu sekarang di dunia ini. Dan juga berdasarkan kepada barakallahu fikum pemikiran Mu'tazila, mereka mengatakan bahwa harfulan, huruf lan dalam bahasa Arab itu tufidu apa? At-ta'bid, abadi, selamanya ya. Sementara Allah menggunakan lan sehingga Allah meniadakan, tidak dilihat selama-lamanya, baik di akhirat. Karenanya Mu'tazila mengingkari Allah dilihat di alam akhirat dengan ayat ini, lan tarani, kamu selamanya tidak akan melihatku. Padahal yang dimaksud di sini ialah dibatasi. Yang dimaksud kamu tidak akan mampu melihatku bukan selamanya sampai akhirat, tetapi di dunia. Ya, makna lan di sini yaitu kamu tidak akan mampu melihatku, yaitu tidak punya kemampuan, tidak sanggup untuk melihatku di dunia. Hal itu berdasarkan kepada perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya, maka Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan terhadap gunung, qala ja'alahu dakka, ja'alahu dakka. Para mufassir Para mufassir menyebutkan ada yang mengatakan bahwa tajalla, yaitu keagungannya, ada pula yang menyebutkan bahwa tajalla, yaitu dengan sifat-sifatnya, fabarakallahu fikum, dan bukan dengan dhatuh. Bukan apa? Dengan dhatuhu. Namun dalam bab ini sebuah konteks yang di situ Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah agar menampakkan. Dan dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa permohonan Nabi Musa untuk melihat Allah itu disebabkan karena kalamuhu atau wa kallamallahu Musa takliman. Dan pada surat An-Nisa yang dikatakan wa kallamallahu Musa takliman masih dipelintir oleh sebagian orang-orang dari kalangan apa? Ahlus syubah, yang mereka mengatakan bahwa bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, tetapi Musa yang berbicara kepada Allah. Wa kallamallahu Musa. Kenapa? Karena di situ Musa itu apa? Dikatakan harokatnya apakah nanti dhammah atau fathah? Naam. Bisa kasrah Musa? Tidak ya. Baik. Jadi harokatul dhammah atau fathah, baik dia mufrifi ataupun mani minasarf, itu muqaddarah, tidak terlihat. Musa, misalnya ja'a Musa, tetap marfu dengan apa? Dhammah muqaddar, dhammah yang tidak terlihat, ya, ditakdirkan. Ra'aitu Musa, aku melihat Musa yang sebagai maf'ul bih yang seharusnya fathah juga tidak terlihat. Maka di sini mereka mengatakan berarti di sini ada kemungkinan bacaannya karena Quran di awal kan tidak terharokati, ya. Sehingga mereka mengatakan wa kallamallaha Musa. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah. Ahlussunnah bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat yang lain yang membantah seandainya mereka berhujjah dengan ayat ini. Dengan apa yang tertera pada An-Nisa tadi. Pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-A'raf, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, ya, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepada Musa. Kan tidak mungkin orang akan membaca wa kallamahu rabbahu, siapa fa'ilnya kalau di situ, ya. Maka dikatakan lusun alhamdulillah, Allah menurunkan ayat yang sekaligus bagi orang-orang yang mereka mempermasalahkan bergaya dengan bahasa Arab yang katanya bahwa kallamallahu Musa takliman, itu bisa dikatakan Musa yang berbicara kepada Allah dengan pembicaraan yang nyata, maka terbantah dengan wa kallamahu rabbuhu. Coba silakan dengan kaidah bahasa Arab manapun, rabbuhu itu di fathah. Bisa mustaqim tidak? Bisa lurus tidak? Bisa benar tidak? Karena mengharuskan untuk di dhammah. Wa kallamahu rabbuhu. Faham? Wa kallamahu rabbuhu. Maka di sini barakallahu fikum, orang-orang Mu'tazilah termasuk mereka yang mengingkari tentang perihal masalah ru'yatullah juga dengan ayat ini. Dengan ayat ini yang mengatakan lantaroni. Kemudian lakin Musa la yutiqu fi hadhihi dunya ru'yatullah. Namun Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa Nabi Musa tidak akan punya kemampuan, tidak sanggup. Sehingga Allah berikan suatu jawaban supaya Nabi Musa alaihi salam dengan kerinduannya, karena Nabi Musa diajak langsung bicara oleh Allah, rasa syukurnya yang luar biasa, diturunkan wahyu, diturunkan perintah, diturunkan larangan, diberikan berbagai macam mukjizat, ada bentuk syauq, kerinduan untuk melihat Allah. Paham? Jadi itu bukan pertanyaan kepada Allah yang menunjukkan kepada perihal yang dikatakan penasaran tidak. Justru karena Nabi Musa cinta kepada Allah. Rindu kepada Allah. Paham? Sehingga meminta kepada Allah untuk dapat melihatnya. Tetapi Allah Azza wa Jal menyebutkan lantaroni. Kamu tidak sanggup. Kamu tidak sanggup. Sehingga Allah Azza wa Jal memberikan perumpamaan. Barakallahu fikum. Dalam kondisi gunung yang kokoh seperti itu pun Allah jadikan hancur bagaimana manusia. Maka dikatakan oleh Syekh, lakin Musa la yutiqu fi hadhihi dunya ru'yatallah. Musa tidak punya kemampuan di dunia ini untuk melihat Allah. Tarkibul bashar al'an la yutiquna bihi ru'yatallah tabaraka wa ta'ala. Susunan tubuh manusia yang Allah ciptakan sekarang ini tidak Allah siapkan untuk mampu melihat Allah. Ini hikmahnya. Adapun untuk yang lain punya kemampuan. Contohnya siapa? Nabi Nuh ya. Diberi apa? Panjang usia, Ashabul Kahfi. Tidur tidak rusak ya. Ratusan tahun tidur. Orang misalnya tidak makan sebulan mati tidak? Mati ya, secara keumuman ya. Ini ratusan tahun, 300 tahun lebih kan begitu, tidur, tidak makan. Ini punya kemampuan. Tapi Allah tidak mempersiapkan susunan anatomi tubuh manusia itu punya kemampuan melihat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Paham ya? Mengangkat batu berapapun kadang orang mampu, iya. Kemudian orang mungkin berenang di lautan, mampu dengan latihan, walaupun ombak seperti itu. Tetapi untuk melihat Allah, Allah persiapkan ya, susunan tubuh manusia yang ada sekarang ini tidak punya kemampuan untuk melihat Allah. Kaifa wa fil hadithi as-sahih. Bagaimana yang demikian? Karena dalam sebuah hadith yang sahih, hijabuhun nur. Dalam riwayat hijabuhu an-naru. Hijabuhu nur. Dalam riwayat lain hijabuhu an-naru. Hijab Allah yang membatasi Allah tidak mampu dilihat oleh manusia itu cahaya. Ada pula yang mengatakan dalam riwayat nar yaitu api. Jadi Allah Azza wa Jal ada pembatas antara makhluknya dengan Allah. Pembatasnya apa? Sehingga Allah tidak mampu dilihat di dunia ini. Sebagian riwayat cahaya, sebagian di situ api. Ya. Nah, kadang orang mengatakan berarti kalau Allah itu tidak dilihat oleh makhluknya karena Allah itu menghijabi, membatasi, berarti Allah tidak bisa melihat makhluk. Iya. Betul? Ya salah. Salah, ya. Karena walaupun Allah menghijabi, Allah membatasi untuk dilihat, tidak bermakna Allah tidak mampu melihat. Paham? Ya. Jangankan kepada sesuatu antara makhluk dengan Khalik. Misal ya. Misal nih. Ada orang yang punya tempat, misalnya rumah yang mewah. Saya tidak bisa melihat si Fulan. Ya. Apakah melazimkan si Fulan tidak bisa melihat kita? Faham? Jadi jangan kemudian melazimkan kalau Allah menghijabi dari dilihat, berarti Allah tidak melihat. Karena apa? Penglihatan Allah itu muhitun bikulli syai. Penglihatan Allah itu menjangkau segala-galanya. Kata Nabi SAW bahwa hijabuhu an-nur. Penghalangnya, hijabnya Allah, al-hajabu, hijab, al-hajabu, penghalang, itu nur. Lau kasyafahu, andai kata Allah menyingkap hijabnya tadi, la ahraqat subuhatu wajhih, mantaha ilaihi basaruh, maka akan terbakar dengan kemuliaan wajahnya. subuhat. Subuhat, barakallahu fikum, itu bermakna al-azamah. Asalnya ialah jamalu wajh. Jamal wajh. Bahak. Keindahan dan kemuliaan. Maka dikatakan azamatuhu. Wajalaluh. Wajalaluh. Seandainya hijab, yaitu api atau sinar atau cahaya, itu disingkap oleh Allah, akan terbakar. Akan terbakar dengan keagungan wajahnya seluruh apa yang dilihatnya. Mantaha ilaihi basaruh. Kalau diartikan, sejauh penglihatan Allah. Orang mungkin akan memunculkan sejauh penglihatan Allah min khalqih, dari makhluknya. Dan min di sini bukan at-tabi'id, yaitu sebagian makhluknya, tapi bayan seluruh makhluknya. Karena Allah Azza wa Jalla penglihatannya tidak dibatasi. Karena kalau dalam bahasa kita kan contoh ya. Barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah menuju Palestina, itu kan dinaikkan kepada sebuah kendaraan, yaitu apa? Yang namanya buruq, ya. Nah, loncatannya dikatakan maddal basar atau mantah ilai basaru, ya. Maddal basar, sejauh mata memandang, loncatannya itu. Nah, kalau dengan bahasa kita mantaha ilaihi basaruh, sejauh mata memandang, berarti Allah dibatasi pandangannya. Maka maknanya di sini, karena Allah pandangannya tidak ada yang terbatas, sehingga yang dimaksud di sini, andai kata Allah membuka hijabnya tadi, semua makhluknya akan terbakar. Ya. Semua makhluknya akan terbakar. Wa taqwinul bashari al-an, maka susunan tubuh manusia sekarang, ma yatahammaluna ru'yatallah tabaraka wa ta'ala, tidak punya kemampuan untuk melihat Allah. Fa idza kana al-jabalu, kalau gunung yang sekokoh itu, ya, gunung yang kondisinya seperti itu, yandaku li tajallillahi, dia hancur luluh karena Allah Azza wa Jalla menampakkan padanya jalla wa ala ta'ala jalla jalaluh, fa kaifa yutiqul insan ru'yatahu, maka bagaimana manusia punya kemampuan untuk melihat Allah. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala idza ba'atha ibadahu wa adkhalahumul jannah, tetapi Allah jika membangkitkan manusia kembali, dihidupkannya lagi dan dimasukkan ke dalam jannah, wa kadza, yaitu dengan proses adanya yaumul mahsyar, yaumul ba'ats dan seterusnya, yakni yudkhiluhum bi hay'atin wa tarkibatin muhayya'atin li ru'yatillahi jalla wa ala, yaitu Allah azza wa jalla akan memasukkan mereka ke dalam jannah dengan hay'ah, dengan keadaan dan juga susunan, dan juga dipersiapkan untuk mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami ya? Jadi kelak di hari akhir, ketika Allah bangkitkan manusia lagi, dihidupkan lagi, dipersiapkan oleh Allah dengan susunan tubuh yang siap melihat apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terbakar. Seperti pada hadis tadi, andai kata hijab yang itu nur atau nar, hijab pembatas sehingga makhluk tidak mampu melihat Allah di dunia ini adalah cahaya atau api. Kalau Allah singkap, lah taraqat subahatu wajhi mantaha ilai basaruh, semua yang ada pada makhluk ini akan terbakar dengan keagungan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, seluruhnya akan terbakar. Kalau barakallahu fikum Allah menyingkap hijabnya. Allah menyingkap hijabnya. InsyaAllah tentang hadis ini akan kita tambah mungkin pembicaraan dan pengulasannya pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Walaupun ini berkaitan dengan hadis, tapi hadis diangkat oleh muallif, yaitu Syekh Rabi' Hafizahullah, untuk menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membatasi. Membatasi berupa ketidakmampuan manusia dari apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah membuka hijabnya yang itu sebagai batas sehingga dengannya Allah tidak terlihat, akan terbakar. Yaitu manusia tidak mampu, tidak punya kemampuan. Sebagaimana pada gunung yang Allah jadikan hancur. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.